terindah telah ku terima. Tetes air mata berakhirlah sudah. Dengan ketulusan ingin ku ungkapkan rasa terima kasihku atas semua cinta. Kau jadikan aku pemenang dalam hatimu. Kau jadikan aku pemenang hatimu. Oh, oh, oh, pemenang hatimu. Oh, oh, oh, pemenang hatimu. Kau jadikan aku pemenang.